Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, serta umat-umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ustadz Ahmad Sukino, serta hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyegarkan kembali ingatan kita terhadap satu hadis Rasulullah yang disampaikan oleh beliau 15 abad yang lalu. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, "Sayati 'alanna sanawatu khudja'at." Akan datang menemui umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Pada tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat itu, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin. Pada tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat itu, yang amanah dianggap sebagai pengkhianat, sementara yang pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanah. Dalam keadaan yang seperti itu, kata Rasulullah, akan muncul rawaibidah. Para sahabat bertanya, apa rawaibidah itu? Jawab Rasulullah, rawaibidah adalah para oportunis, yaitu orang-orang yang berbicara atas nama orang banyak tapi bukan untuk orang banyak itu. Orang-orang yang berbicara atas nama umat tapi bukan untuk umat itu. Orang-orang yang berbicara atas nama bangsa dan rakyat tapi sebenarnya bukan untuk bangsa itu dan bukan untuk rakyat itu. Itulah satu kondisi kehidupan yang akan ditemui oleh umat manusia yang disampaikan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Soal kapan tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat itu datang, dan generasi manusia yang mana yang akan bertemu dengan tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat itu, Rasulullah tidak menyebut secara pasti. Soal kapan dan siapa, Rasulullah tidak menyebut secara pasti. Yang pasti adalah, ketika apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu datang menemui sebuah kehidupan, maka pastilah kehidupan itu adalah kehidupan yang rusak, kehidupan yang bejat, kehidupan yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Dan manakala di dalam sebuah kehidupan sudah tumbuh kemungkaran dan kemaksiatan, Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Isra ayat 58. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah au mu'adzibuha adaban syadida. Kalau di dalam sebuah kehidupan sudah muncul kemungkaran dan kemaksiatan, maka aku, kata Allah, akan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, atau kalau tidak aku hancurkan negerinya, aku akan datangkan azab bagi penduduk negeri itu. Dan kalau kita mengingat azab demi azab, musibah demi musibah, bencana demi bencana yang datang di negeri kita, ini semua adalah membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Karena di negeri kita ini yang namanya mungkar dan maksiat bukan hanya sebatas tumbuh dan berkembang, tapi ditumbuhkan dan dikembangkan. Bencana dan musibah yang datang silih berganti, itu masih dalam wujud sayang Allah kepada kita, agar kita sadar dan kembali ke jalan Allah. Tapi kenyataannya, bencana demi bencana, musibah demi musibah yang datang menimpa kehidupan kita, tidak mampu mengembalikan kita ke jalan Allah. Atau kita tidak mau kembali ke jalan Allah. Ambil contoh, ketika Gunung Merapi dalam pergolakannya yang pertama, yang kemudian mengangkat martabat Marijan, korlapnya pada waktu itu, di hadapan kamera televisi, dia mengatakan, kami telah siapkan dapur umum. Kami telah siapkan tenda untuk para pengungsi. Kami telah menyiapkan tim untuk mengevakuasi rakyat kalau gunung itu meletus. Seolah-olah dia menantang, kapanpun dia meletus, kita sudah siap. Konsentrasi ke gunung itu dipusatkan sejak siaga 3, siaga 2, siaga 1. Fokus ke gunung itu. Tapi tiba-tiba Allah ledakan Jogja dan Klaten. Jogja dan Klaten luluh lantak. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan, kamu boleh siap, tetapi aku lebih siap dan lebih hebat dibandingkan dengan kamu. Tapi ini pun tidak menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah. Akhirnya Allah datangkan kembali tsunami di Pangandaran. Orang berlarian sambil mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jadi pertanyaan kita, sebelum ada tsunami, mereka Allahu Akbar apa tidak? Itu pun tidak menyadarkan kita untuk kembali ke jalan Allah. Kemudian Allah munculkan lagi gempa di Banten Selatan. Seorang pejabat negeri ini, di Banten dia mengatakan, bagaimanapun mahalnya alat deteksi tsunami akan kita beli. Dan saya akan perintahkan pimpinan daerah untuk melatih rakyat bagaimana menyelamatkan diri kalau terjadi tsunami. Waktu itu saya sangat berharap yang mulia ini kemudian mengatakan, sungguh pun demikian, sebagai bangsa yang beragama, kita pun kembali harus tawakal kepada Allah. Tapi kalimat itu tidak muncul. Karenanya dua hari setelah itu terjadi gempa dahsyat di Minahasa. Yang muncul protes kepada Allah. Yang muncul seperti tidak percaya kepada Allah. Ketika bencana terjadi di mana-mana, orang mulai bertanya, kenapa semua ini bisa terjadi? Ada yang jawab, mungkin Tuhan mulai bosan. Ketika terjadi tsunami di Aceh, muncul orang mengatakan, Tuhan, marahkah kau kepada kami? Ini adalah fakta. Bahkan kalau kita melihat kebejatan moral yang terjadi di negeri kita, Indonesia tercinta ini, na'udzubillah. Data yang dimiliki oleh Komisi Nasional Penanggulangan Narkoba, BNPB. Data yang mereka miliki, kemajuan perkembangan narkoba di Indonesia sejak 2003 sampai 2010, dalam kurun waktu 7 tahun, transaksi narkoba di Indonesia naik 300%. Ketika kita melihat hasil penelitian BKKBN Pusat di beberapa kota besar di Indonesia, angkanya menunjukkan untuk Jabotabek 51% remaja Jabotabek, Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bekasi, 51% remajanya sudah terbiasa melakukan hubungan seks di luar nikah. 51%. Medan 52%. Surabaya 54%. Hanya saya lupa ketika saya berangkat ke sini, saya tidak lihat data Karanganyar berapa. Itu yang terlupa. Kalau kita melihat data yang dimiliki oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, hasil penelitian mereka terhadap anak-anak SMP, angkanya menunjukkan 61,7% siswi SMP sudah biasa melakukan hubungan seks di luar nikah. 61,7%. Bahkan hasil penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati terhadap anak SD kelas 4 sampai kelas 6, angkanya menunjukkan 22% anak SD kelas 4 sudah terbiasa mengakses internet porno. Bapak dan Ibu, kalau anak SD kelas 4 kita hitung umurnya 10 tahun, kita kaitkan dengan umur umat Nabi Muhammad, yang kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku nanti antara 60 dan 70. Kalau kita ambil yang pendek itu 60, dari 10 ke 60 itu menggambarkan kepada kita bahwa 50 tahun ke depan generasi kita adalah generasi yang rusak. 50 tahun ke depan. Karena itu, kalau kita melihat kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi di negeri kita ini, sepertinya Indonesia sekarang ini seperti yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian sekarang sedang berada di pinggir jurang kehancuran. Itulah posisi kita, Indonesia, berada di pinggir jurang kehancuran. Tapi kemudian Allah mengatakan, fa'anqadakum minha. Maka hendaklah ada gerakan penyelamatan dari kehancuran itu. Artinya, Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa kalau ada gerakan penyelamatan, maka Allah masih akan menjaga negeri kita dari kehancuran itu. Tapi syaratnya harus ada gerakan penyelamatan. Gerakan penyelamatan yang pernah muncul di dalam kehidupan umat manusia, yang pernah berhasil ketika gerakan itu bernama gerakan dakwah. Gerakan sosialis yang diimami oleh Rusia, yang dianggap itu adalah sebuah gerakan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran, ujungnya hancur juga. Di masa Presiden Cecep Gorbacev, orang dari Bandung. Gerakan kapitalis yang diimami oleh Amerika, yang dianggap itulah yang akan bisa menyelamatkan manusia dari kehancuran, sekarang ini sedang menemukan kehancurannya. Tapi gerakan dakwah yang dimulai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercatat dengan tinta emas, diakui oleh kawan dan lawan, dia adalah merupakan satu-satunya gerakan yang berhasil menyelamatkan manusia dari kehancuran, dari manusia yang bejat menjadi manusia yang bermartabat. Karena itu dakwah merupakan kewajiban yang terpikul di atas pundak setiap orang yang mengaku dirinya Islam. Karena itu, sebutan dai merupakan sebutan yang pertama melekat pada diri kita sebelum yang lain-lain. Karena itu, saya sering mengatakan yang benar itu bukan dokter yang dai, tapi dai yang dokter. Karena pertama kali yang melekat pada dirinya adalah dia adalah dai. Dai yang dokter, dai yang insinyur, dai yang bupati, dai yang politisi. Sebab outputnya antara politisi yang dai dengan dai yang politisi beda. Dai yang politisi pasti gerak politiknya dipandu oleh kedaiannya. Contoh, ketika Dr. Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri, Aceh ingin memisahkan diri dari NKRI. Pak Natsir sebagai Perdana Menteri terbang ke Aceh, berdialog dengan masyarakat Aceh. Tapi masyarakat Aceh harga mati, kami ingin memisahkan diri dari NKRI. Kata Pak Natsir, kalau begitu besok pagi saya akan pulang ke Jakarta. Sampai ke Jakarta, saya akan mengembalikan mandat saya sebagai Perdana Menteri kepada Soekarno. Orang Aceh bertanya, kenapa harus seperti itu? Kata Pak Natsir, karena tuan-tuan menolak NKRI. Kalau saya tetap sebagai Perdana Menteri, tuan-tuan ingin memisahkan diri dari NKRI, saya harus memimpin pasukan memerangi tuan-tuan. Sementara saya tahu, saya Islam, tuan-tuan Islam. Daripada kita berperang sesama Islam, lebih baik saya tidak jadi Perdana Menteri. Kalimat itu yang kemudian menyentuh hati orang Aceh dan kemudian mau tetap bergabung dengan NKRI. Ini menggambarkan jabatan politik. Perdana Menteri adalah jabatan politik. Tapi jabatan politik oleh Pak Nasir rela dilepaskan hanya untuk menjaga keutuhan sesama umat Islam. Itu kalau politis, dai yang politisi. Tapi kalau politisi yang dai, itu kerjanya sujud sahwi. Karena politik itu apa saja boleh. Dan dia berani, kenapa? Karena dia sudah tahu bagaimana cara bertaubat. Apalagi dia sangat hafal hadis yang mengatakan dari umroh ke umroh menghapus dosa. Hadirin yang saya hormati, dakwah di Indonesia paling kurang ada 3 fase. Ada 3 gelombang, ada 3 orde. Dakwah di masa Orde Lama, dakwah terkendala. Tidak bebas kita berdakwah. Buya Hamka dengan kawan-kawannya memenuhi undangan seorang kiai di Tangerang yang menikahkan anaknya. Tapi besoknya di koran ibu kota diberitakan Buya Hamka dengan kawan-kawannya mengadakan rapat gelap di Tangerang, kemudian ditangkapnya tanpa melalui proses pengadilan, dimasukkan dalam penjara. Dakwah di masa Orde Baru terkendala. Di masa Orde Baru saya yang dari Jakarta tidak mungkin bisa ceramah di Karanganyar itu. Apalagi yang dari Mesir. Dari Jakarta saja tidak mungkin. Karena waktu itu diharuskan ada SIM. Surat izin mubalik. Dakwah yang paling bebas. Dakwah di era reformasi. Tidak pernah ada dakwah di masa Orde Baru yang dihadiri oleh jumlah umat yang begitu banyak seperti sekarang itu. Yang saya kira bagi orang yang mempunyai syahwat jabatan, itu tinggal dekati saja MTA untuk Karanganyar sudah di tangan. Karena kalau semua yang hadir ini memilih, itu bisa jadi bupati. Atau saya pindah sajalah ke Karanganyar ya, kemudian merasa supaya bisa jadi bupati juga. Dakwah di Indonesia pernah diikuti oleh lebih dari 1 juta umat. Di mana-mana ada dakwah. Tidak ada satu perkantoran yang tidak ada dakwahnya. Tidak ada satu pojok negeri ini yang tidak ada dakwahnya. Bahkan di penjara, di tempat pelacuran, dakwah itu berjalan. Hanya kita sebagai dai patut merenung sejenak. Apa yang harus kita renungkan di era dakwah yang begitu bebas, di era reformasi ini, tapi kemungkaran juga begitu bebas. Ini yang patut kita pertanyakan. Dakwahnya begitu bebas, tapi kemungkarannya juga begitu bebas. Dakwah yang begitu ramai, kemungkarannya juga begitu ramai. Kalau dulu anak kita masih SD, ada orang yang ngomongin tidak baik, kita bisa mengatakan, anak saya itu baru SD, gak mungkinlah macam-macam. Tapi sekarang kalimat itu tidak bisa lagi kita katakan. Padahal kata Allah, Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Apabila yang hak itu datang, yang batil itu akan hancur. Jadi menurut rumusnya, kalau dakwah itu hidup, maka kemungkaran harus mati. Itu rumusnya. Tapi kenyataannya, dakwahnya begitu ramai, pesertanya begitu banyak, tapi kemungkaran dan kemaksiatan juga ramai dan banyak. Ini yang patut kita renungkan. Sekali-sekali dalam perjalanan dakwah, perlu kita bertanya, ada apa dengan dakwah? Kok dakwah yang begitu ramai, belum mampu menghilangkan kemungkaran dan kemaksiatan? Saya tidak akan mengurai faktor penyebab. Marilah kita sama-sama menggali apa yang menyebabkan dakwah yang begitu bebas dan ramai itu, tapi belum mampu menghilangkan kemungkaran dan kemaksiatan. Semakin rinci kita menggalinya, semakin mudah kita mencari solusinya. Tetapi paling tidak saya ingin berbicara tentang tiga persoalan yang berkait dengan dakwah. Yang pertama, agar dakwah kita mampu menghilangkan kemungkaran dan kemaksiatan, dan melahirkan umat yang memiliki sikap istiqamah, komitmen yang tinggi, bahwa di dalam dakwah kita harus mempertegas kembali tentang tujuan dakwah kita. Tujuan dakwah kita menanamkan keimanan dan ketakwaan dalam hati umat kita. Itulah yang harus dicapai dalam dakwah. Karena jika iman sudah tertanam secara baik di dalam hati kita, lima yang dijanjikan oleh Allah. Yang pertama, Allah akan memberi kehidupan yang baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik terhadap orang itu. Yang kedua, orang yang beriman akan senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina aman. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara orang-orang yang beriman. Yang ketiga, orang yang beriman akan senantiasa diberi pertolongan oleh Allah. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan satu keharusan bagi aku, kata Allah, untuk memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang beriman. Yang keempat, Allah akan memberikan kekuasaan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ard. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal salih, Allah akan jadikan dia khalifah, penguasa di muka bumi ini. Dan yang kelimanya, Allah akan memberikan kekuatan. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan kemampuan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Jika iman tertanam secara baik di dalam hati umat kita, kehidupan yang baik, penjagaan, pertolongan, kekuasaan, kekuatan akan diberikan oleh Allah. Jangankan kita minta, tidak diminta pun pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika takwa sudah tertanam secara baik di dalam hati kita, Allah sudah menjanjikan, wa may yatawakkal 'alallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, aku akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi oleh orang itu. Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Karena itu sering saya mengatakan, andai tahun 97 yang lalu, ketika Indonesia memasuki masa krisis, pada saat itu pemimpin negeri ini mengajak semua komponen bangsa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, saya yakin kita sudah keluar dari krisis. Tapi sayang, pemerintah kita pada waktu itu tidak mengajak kita untuk tawakal kepada Allah, malah kita diajaknya untuk tawakal kepada IMF. Yang sampai hari ini IMF gagal memperbaiki ekonomi kita, bahkan dengan adanya IMF, ekonomi kita semakin carut marut. Karenanya orang-orang Arab yang ada di Tanah Abang mengatakan IMF itu, kata mereka, Indonesia mati pelan-pelan. Kemudian kalau takwa sudah tertanam di dalam hati, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Orang sekarang sering kemudian bertanya, apa ada contohnya hanya bermodalkan iman dan takwa perutnya kenyang? Bapak dan ibu, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail datang di Gurun Baka yang sekarang dikenal dengan Mekah Al-Mukarramah, di tempat itu tidak ada air, di tempat itu tidak ada makanan. Disitulah mereka tinggal untuk beberapa lama. Sampai pada satu hari, Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Hajar, kata Nabi Ibrahim, Hajar, aku akan tinggalkan engkau di sini bersama Ismail. Aku akan kembali ke Baitul Maqdis karena ada satu lagi istrinya, Siti Sarah. Siti Hajar yang solihah kemudian bertanya. Walaupun mungkin berbeda pertanyaannya dengan Siti Hajar sekarang. Kata Siti Hajar, Ibrahim, kau akan tinggalkan aku bersama Ismail di tempat ini tanpa kau tinggalkan makanan yang cukup, tanpa kau tinggalkan minuman yang cukup. Apakah ini keinginanmu atau perintah Allah? Itu pertanyaannya. Apakah ini keinginanmu atau perintah Allah? Saya tidak tahu kalau Siti Hajar sekarang. Jangan-jangan ketika dikatakan aku akan tinggalkan kau di sini, yang keluar kok teganya. Jawab Nabi Ibrahim, Hajar, Allah yang menyuruh aku meninggalkan kalian di sini. Kata Siti Hajar, kalau Allah yang nyuruh, enggak usah dipikir, tinggalkan saja. Tercatat dalam sejarah ketika Ismail kecil menangis karena kehausan. Siti Hajar lari ke Bukit Sofa karena diduga di sana ada air. Ternyata di sana air tidak ada. Ketika melihat ke sebelah belakang, ke Marwah, ternyata di sebelah sana ada air. Dia lari lagi ke sana. 7 balikan Siti Hajar bolak-balik mencari air. Air pun tidak ditemukan. Ismail menangis semakin keras. Dengan penuh tawakal kepada Allah, kemudian Siti Hajar menemui anaknya. Lantas kaki kecil Ismail itu menyentuh tanah. Dari tanah yang tersentuh kaki Ismail itu keluar air yang sangat banyak. Sampai Siti Hajar berteriak, "Zam, zam, zam." Sampai sekarang ratusan ribu manusia setiap hari datang untuk meminumnya. Dan membawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang tidak pernah berkurang. Dari mana itu datangnya? Min haitsu la yahtasib. Ini yang harus kita pertegas. Tujuan dakwah kita menanamkan keimanan dan ketakwaan. Bukan karena kita ingin berkuasa. Bukan karena ingin kita menjadi presiden. Bukan karena ingin menjadi menteri. Tidak itu. Tanamkan iman dan takwa. Kedudukan itu sudah pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang kedua. Karena sudah ada isyarat ngaji dari masjid. Berarti sebentar lagi saya harus berhenti. Yang kedua. Yang disampaikan di dalam dakwah itu harus yang hak. Bukan yang dianggap hak. Artinya apa? Yang disampaikan harus Al-Quran dan As-Sunnah. Itu materi dakwah. Tetapi di zaman sekarang kita tidak boleh memahamkan bahwa materi dakwah itu harus Quran dan Sunnah titik. Sekarang gak bisa seperti itu. Harus ditambah Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya. Kenapa harus ditambah dengan kalimat itu? Karena sekarang ini sudah mulai banyak orang yang memahami Al-Quran tidak sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya. Dalam sebuah daurah di Manchester, Inggris, untuk mahasiswa Indonesia, saya menjadi salah seorang yang diminta untuk menjadi pematerinya. Ketika kami salat, ada satu peserta yang tidak salat. Padahal dia program S2 Islamic Studies. Karena dia tidak sholat, kemudian kawan-kawan bertanya, "Kenapa antum tidak sholat?" Jawab dia, "Untuk apa salat? Ayat yang berkaitan dengan salat saja masih perlu kita pertanyakan. Apakah ia dia wahyu dari Tuhan atau hanya sebatas interpretasi Muhammad terhadap wahyu?" Ketika Dewan Dakwah melakukan roadshow dakwah sampai di Padang, seorang ibu guru menyampaikan bahwa di sekolah tinggi Islam yang ada di Padang, sudah mulai orang-orangnya banyak yang tidak sholat dengan alasan yang sama. Bahkan dalam sebuah buku, Islam Tanpa Syariah, disebutkan La Ikraha Fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena itu, kata buku itu, kalau ada orang Islam tidak salat, tidak boleh dipaksa, karena yang memaksa itu berlawanan dengan ayat ini. Kalau ada umat Islam baru mampu salat Jumat saja, yang lain belum bisa, jangan disalahkan, karena Allah pun sudah mengatakan, La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai kepada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sehingga kalau ada orang yang sudah menjauhkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dia tidak perlu salat lagi. Itulah ada yang menafsirkan seperti itu sekarang. Karena itu materi dakwah Quran dan Sunnah yang difahami sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya. Kemudian yang ketiga, dakwah kita harus dilakukan dengan serius. Dakwah yang serius itu dibangun di atas dua kekuatan. Ada kerja keras dan ada kerja cerdas. Karena itu, dalam rangka mewujudkan dakwah yang serius, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang pimpinannya diamanahkan kepada saya, sekarang ini untuk jangka panjang kita melakukan kaderisasi ulama. Ada yang bergelar dari sejak S1, S2, dan S3, ada yang ulama tidak bergelar. Yang tidak bergelar ini target kita tidak terlalu tinggi. Yang penting mereka hafal Al-Quran dan menguasai kitab. Itu saja. Untuk jangka pendek, Dewan Dakwah sekarang sedang melatih 3 da'i. Yang pertama, da'i datang desa terang. Ini untuk daerah-daerah yang belum ada listriknya. Karena da'i itu nanti akan kita bekali dengan listrik menggunakan aki. Insya Allah akan diproduk oleh Dewan Dakwah. Yang kedua, da'i datang desa rindang. Ini kerjasama kita dengan Departemen Kehutanan. Yang ketiga, da'i datang perbatasan tenang. Ini kerjasama kita dengan Kementerian Pertahanan. Karena ketika kita bertemu, Wakil Menteri mengeluh. Memanage perbatasan begitu sulit. Dikirim tentara, sering dituduh HAM. Karena itu saya usulkan, kalau begitu, bagaimana kalau kita kirim da'i ke perbatasan? Tapi da'i yang memiliki 2 kemampuan. Dia mampu mengajar ngaji, tapi juga dia mampu berkelahi. Dan Pak Menteri setuju dengan itu. 3 inilah barangkali yang harus menjadi renungan kita agar dakwah kita ke depan bisa lebih melahirkan umat yang beriman dan bertakwa. Dan kemudian dengan keikhlasan yang kita bangun, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kepada pengurus MTA yang baru dikukuhkan, saya ucapkan selamat berjuang. Ingat, yang disebut dengan hidup itu adalah akidah dan jihad. InsyaAllah dengan cara yang seperti itu, Allah pun akan memberikan kemenangan dan pertolongan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.